Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala amat dan anugerah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terkhusus kenikmatan, anugerah, keutamaan dan limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dalam bulan Ramadan. Syekhnya mengingatkan diri saya dan kepada jamaah bahwa nikmat demi nikmat itu mengharuskan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, manfaatkanlah anugerah itu. Pergunakanlah kebaikan demi kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita, terkhusus di dalam bulan Ramadan, untuk kita gunakan semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala di luar Ramadan ini. Di luar Ramadan ini. Kita memahami bahwa anugerah yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan adalah keutamaan yang sangat besar, rahmat yang tidak tertandingi. Maka setelah selesai dia melewati masa-masa di dalam bulan Ramadan, dia akan merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan akan besarnya nikmat itu. Iya, nikmat ibadah, nikmat keikhlasan, nikmat beramal, nikmat membaca Al-Quran. Dia adalah nikmat. Siapa yang mampu merasakan besarnya keutamaan itu, maka sehabis Ramadan dia akan merasa bahagia. Dan kebahagiaan inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, lisaimi farhatan, hanya bagi orang yang berpuasa. Perhatikan, hanya bagi orang yang berpuasa. Farhatan, dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda fitri, kebahagiaan ketika berbuka, ketika berhari raya. Anak berbahagia tapi dia tidak berpuasa, bukan kebahagiaan itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Orang yang berpakaian baju baru, dan yang semisal itu, ingat, kebahagiaan ini khusus hanya untuk yang berpuasa saja. Kebahagiaan ketika berbuka, kebahagiaan ketika berhari raya. Apa itu? Kebahagiaan yang lahir dari kesadaran hamba bahwa hebat, sangat luar biasa, tak tertandingi keutamaan yang Allah berikan kepadanya dan dia telah miliki setelah selesai Ramadan. Dengannya pun dia berbahagia. Ingat, orang berbahagia setelah mendapatkan sesuatu yang yang bernilai. Setelah mendapatkan sesuatu yang bernilai, ketika seseorang naik pangkat bahagia, sebab dia melihat pangkat itu bernilai. Ketika seseorang berhasil dalam usahanya bahagia, sebab dia melihat usaha hasil itu bernilai. Ketika seseorang mendapatkan uang yang sangat banyak, dia bahagia. Ketika berhasil panennya, dia bahagia. Ini ketika seseorang mendapatkan sesuatu, dia berbahagia. Dia menganggap hal itu bernilai. Asal memahami kebahagiaan itu. Untuk orang yang berpuasa, ada kebahagiaan khusus hanya bagi mereka. Bukan kebahagiaan karena mendapatkan harta. Kebahagiaan karena Allah memberikan anugerah besar untuk beramal di dalam bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang penuh dengan kemuliaan. Coba seandainya kita memahami, misalnya rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Betapa banyak Allah beri keutamaan dua rakaat sebelum subuh di dalam bulan Ramadan. Bahkan orang-orang yang sebelumnya tidak bisa sholat subuh, tapi tetap bisa mendapatkan keutamaan ini. Keutamaan demi keutamaan. Berbahagialah dengan keutamaan itu. Kebahagiaan inilah yang melahirkan kesyukuran. Kebahagiaan inilah yang melahirkan kesyukuran. Bahagia mendapatkan nikmat yang sangat besar, keutamaan dalam beragama, yang melahirkan nilai kesyukuran, yang dengannya lah, dengan nilai kesyukuran itu, dengan kekuatan kesyukuran itu, maka nikmat demi nikmat ini dia jaga, dia manfaatkan, dia gunakan untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah jamaah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang kedua, farhatun 'inda liqa'i rabbi, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang pertama bisa terputus. Bisa terputus kalau kita tidak pandai-pandai menjaganya. Sebab farha, kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan yang melahirkan nilai kesyukuran, dan nilai kesyukuran itu mengekalkan nikmat dan menambah nikmat. Dia menjaga dan sekaligus menambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Nilai inilah. Kita insyaallah taala akan mendapatkan kebahagiaan yang tiada tandingannya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan kebahagiaan yang haram, yang Allah larang, yang orang-orang yang Allah tidak sukai, Allah benci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbul farihin." Sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang bangga mendapatkan sesuatu, kemudian bahagia dengan sesuatu itu, bahagia yang di dalamnya terdapat kebanggaan, ketakaburan. Hati-hati terhadap kebahagiaan ini. Likai la ta'asaw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah, agar supaya kalian tidak berputus asa terhadap apa yang luput dari kalian, dan agar supaya kalian jangan bahagia, jangan merasa bangga terhadap apa yang kalian, terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Di sini Allah larang. Jangan, likai la tafrahu, sama farha juga. Jangan kalian farah terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Farha yang terlarang di sini, farha yang di dalamnya terdapat ketakaburan yang menghalangi kesyukuran. Adapun yang diinginkan adalah, yang diperintahkan adalah, yang khusus bagi orang yang berpuasa adalah kebahagiaan karena merasakan besarnya nikmat ini, yang mendorong dia untuk menjaga nikmat ini, mensyukuri nikmat ini, memanfaatkan nikmat itu untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, guna meraih kebahagiaan yang kedua, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan. Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidhalika falyafrahu." Katakan, hanya dengan keutamaan dari Allah dan hanya dengan rahmat darinya, dengan itulah hendaknya falyafrahu, kalian berbahagia. Kalau di sini Allah perintahkan bahagia, sama kalimatnya, la tafrahu, jangan kalian bahagia. Kalau di sini falyafrahu, hendaknya kalian bahagia. Sama-sama diperintahkan. Ada yang dilarang farah dan ada farah yang dianjurkan. Yang dilarang yang di dalamnya terkandung ketakaburan terhadap nikmat, terhadap apa yang Allah beri. Yang di dalamnya terkandung sifat, tabiat, fikiran yang menghalangi untuk bersyukur. Adapun yang dianjurkan adalah kebahagiaan yang melahirkan nilai kesyukuran. فَبِدَالِكَ فَلْيَفْرَحُ. Hanya dengan itulah hendaknya kalian berbahagia. Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas sekali, siapa yang merasakan nikmat besar dan keutamaan besar dalam bulan Ramadan, maka dia pasti akan mampu memahami bahwa ada tanggung jawab besar setelah Ramadan dalam menjaga nikmat itu dan sekaligus dalam memanfaatkan nikmat itu untuk mengarungi bulan-bulan selanjutnya dalam kehidupan ini dan selanjutnya. Kalau Allah izinkan kita masuki kembali Ramadan, demikian selanjutnya kita keluar lagi dari Ramadan, demikianlah kehidupan ini jamaah. Perjalanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perjalanan hamba Allah yang beriman adalah perjalanan mereka-mereka yang terus-menerus berada di atas nikmat demi nikmat. Mereka berada dalam nikmat dalam bulan Ramadan. Di luar Ramadan, mereka memanfaatkan nikmat ini untuk dijaga dan mereka tambah. Sehingga mereka berpindah dari satu nikmat kepada nikmat yang lainnya, dari satu keutamaan kepada keutamaan yang lainnya, dari satu rahmat kepada rahmat yang lainnya. Inilah hidup orang yang beriman. Siapa yang memahami ini, maka di sana dia akan memahami nikmatnya hidup di atas jalan yang lurus. Ini yang kita minta dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan hidayah kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat atas mereka. Perhatikan. Jalannya orang-orang yang an'amta, kamu beri nikmat atas mereka. Jalannya mereka-mereka yang betul-betul merasakan nikmat. Ini dia jalan kenikmat. Berpindah dari satu keutamaan kepada keutamaan yang lainnya. Bukan jalan hamba-hamba dunia. Bukan jalan hamba-hamba kekuasaan. Bukan jalan hamba-hamba pengejar kursi. Bukan jalan hamba-hamba harta. Bukan jalan-jalan hamba-hamba hawa nafsu. Bukan jalan penyembah kubur. Bukan. Tetapi jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan yang lurus adalah jalan yang terus ditempuh oleh mereka-mereka yang bersyukur, yang berpindah dari satu nikmat kepada nikmat yang lainnya, dari satu keutamaan kepada keutamaan yang lainnya. Di atas inilah mereka berbahagia untuk meraih kebahagiaan puncak ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Farhatun inda liqai rabbi, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamkan ini jamaah, dan ini hanya khusus bagi orang yang beriman. Karena itu Nabi hanya untuk orang yang berpuasa. Karena itu Nabi datangkan dengan lafaz pengkhususan lisaim, hanya bagi orang yang berpuasa. Farhatan, Nabi tidak mengatakan al-farhatan lisaim. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, bukan itu lafaznya Nabi. Tetapi Nabi mengatakan lisaim farhatan, khusus bagi orang yang berpuasa dua kebahagiaan, yang artinya tidak akan didapatkan kecuali hanya mereka yang berpuasa. Didapatkan kecuali hanya mereka yang berpuasa. Anak-anak kecil yang tidak berpuasa berbahagia pada saat hari raya, bukan itu kebahagiaan dikhususkan untuk orang yang berpuasa. Itu kebahagiaan tabiat. Itu kebahagiaan tabiat. Dari sini kita telah melihat tiga jenis farha. Ada farha tabiat. Ada farha yang haram, yang Allah benci, yang menghalangi hamba bersyukur terhadap pemberian Allah. Tiga, yang diinginkan adalah farha, kebahagiaan yang melahirkan kesyukuran penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap kegiatan kita dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, masjid ini, pada waktu ini, di majlis ini, merupakan wujud dari wujud kesyukuran kita terhadap ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'mat ilmu, ni'mat agama, ni'mat memahami ketauhidan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik, setelah selesainya kitab Kashfus Syubhat, Maka sekarang kita akan membahas atau membaca sebuah kitab yang sangat luar biasa manfaatnya dan sangat luar biasa pentingnya pembahasannya. Bahkan tidak ada kepentingan di dunia ini kecuali hanya ditentukan oleh perkaranya. Kitab ini berjudul Al-Ubudiyah, yang bermakna penghambaan. Al-Ubudiyah, penghambaan. Ingat, tak seorang pun dari kita kecuali dicipta guna menegakkan ubudiyah ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidaklah mencipta jin dan manusia kecuali liya'budun, supaya menegakkan ubudiyah ini, penghambaan kepada aku. Apa penghambaan itu? Bagaimana? Kitab ini memberikan penjelasan yang sangat penting tentang ubudiyah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, hidup muka bumi adalah kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini mempunyai maksud yang sangat mulia. Dan jangan sekali-kali menyangka kita hidup dan diciptakan tanpa maksud, tanpa tujuan. Sangkaan jahat, sangkaan kecil kepada pencipta kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan yakin, setelah penciptaan ini pasti ada akhir. Setelah awal pasti ada akhir. Setelah diadakannya kita, maka pasti akan dikembalikan. Ada yang mencipta, maka dia yang akan mengembalikan. Ada yang mengawali, maka dia akan mengakhirkan. Dua perkara ini adalah dua perkara yang mutlak harus dipahami orang yang hidup di muka bumi. Bahwa dia tercipta dengan maksud dan dia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turji'un?" Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia belaka, tanpa maksud dan tanpa tujuan? Itukah sangkaan kalian? Kalian dicipta, kalian hidup tanpa maksud dan tanpa tujuan? Wa annakum ilaina la turji'un. Dan apakah kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Dua pertanyaan pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang maknanya, jangan sekali-kali kalian menyangka bahwa kalian dicipta tanpa maksud. Harus sangka, harus yakini bahwa kalian dicipta dengan maksud. Dan yang kedua, jangan sekali-kali kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin dan yakin pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sucikan dirinya dari dua sangkaan ini. Fa ta'ala Allahul Malikul Haq. Maha suci Allah dari berbagai sangkaan itu. Maha suci Allah, dialah penguasa yang sebenarnya. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah dia. Dialah pemilik singgasana yang sangat mulia. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang hidup, bernafas, melangkah, memandang, berbicara, mendengar, beraktivitas di dalam kehidupan ini, sementara tidak menyadari bahwa dia dicipta dengan maksud, maka kehidupannya adalah kehidupan yang sangat mengerikan. Kehidupan rendah. Kehidupan rendah. Kehidupan yang rendah. Seseorang hidup di muka bumi tetapi menganggap dia akan kekal di depan, dia akan kekal dalam kehidupan ini, inilah kehidupan rendah. Kehidupan yang sangat rendah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika kal an'ami bal hum adall." Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah daripada hewan ternak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dicipta dengan maksud yang semulia-mulia maksud, yaitu untuk menegakkan ubudiyah. Perkara yang sangat mulia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah memantapkan maksud kita, dan agar supaya kita semakin memahami maksud kita hidup di muka bumi, kita membahas kitab ini. Dan juga pembahasan-pembahasan sebelumnya adalah pembahasan yang berkenaan dengan hal ini. Kitab yang ada di hadapan kita adalah kitab Al-Ubudiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Penjelasan tentang Ubudiyah ini lahir dari sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Baca kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Ini diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya dengan seluruh nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha memberikan rahmat, Maha memiliki rahmat dan Maha memberikan rahmat. Iya, saya akan memulai tulisan ini. Diawali dengan basmalah, dan telah kita jelaskan di setiap awal pembahasan kitab bahwa para ulama mengawali kitabnya dengan basmalah ini karena satu, mencontoh Al-Quran. Setiap surah dalam Al-Quran diawali dengan basmalah, kecuali surah At-Taubah, surah Bara'ah, sebab dianggap bersambung dengan surah sebelumnya. Dua, yang ini untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana beliau mengawali surat-suratnya, perjanjian-perjanjian beliau dengan basmalah. Seperti surat beliau kepada Hiraqal diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, surat perjanjian Hudaybiyah kata Nabi, "Uktub, tulis Bismillahirrahmanirrahim." Semua ini menegaskan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan dan berada di atas ajaran ini, mengawali tulisan dengan basmalah. Bahkan ini pula adalah sunnah ajaran Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala sebelumnya, seperti surat Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam kepada Ratu Balqis, pembesar negeri Saba ketika itu. Ketika surat sampai kepada ratu ini, maka dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa sungguh surat ini Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang membaca surat itu berawal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Di atas inilah para ulama mengawali tulisan-tulisan mereka. Dan ini termasuk ajaran dan prinsip ajaran atau syariat atau ajaran dalam Islam, bahkan ajaran Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala sebelumnya yang telah banyak dilupakan oleh umat manusia. Karena itulah surat-surat penting kita kosong dari basmalah. Lihat surat kelahiran kita ada basmalahnya. Akta jual beli kita ada basmalahnya. Surat tanah kita ada basmalahnya. Cek ada basmalahnya. Tidak ada basmalah. Wajarlah kalau muamalah kita kurang mendapatkan berkah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab kita mencampakkan kekuatan doa yang terdapat dalam basmalah guna mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka diberkahinya usaha itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim adalah ucapan yang sangat mulia. Dia ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dia adalah ayat yang mengawali setiap surah. Hebatnya basmalah ini, Allah menjadikannya sebagai ayat yang mengawali setiap surah. Seandainya tidak ada keutamaan basmalah kecuali hanya ini, maka cukup dan sudah tidak tertandingi. Hebat luar biasa. Gimana tidak? Surah demi surah. Mutiara-mutiara ilmu yang tiada tandingannya yang terdapat dalam Al-Quran, ternyata pembukaannya dengan basmalah. Bukankah ini jelas menunjukkan kehebatan dan keluar biasaan basmalah. sebagai sesuatu yang mengawali amalan besar, sebagai sesuatu yang mengawali usaha-usaha yang mulia. Karena itulah dalam contoh penggunaan basmalah, maka ini digunakan untuk perkara-perkara yang sangat kita perlukan dalam kehidupan. Nabi menuntun untuk membaca basmalah ketika kita makan, ketika kita minum. Dan siapa yang bisa lepas dari makan dan minum? Siapa yang bisa lepas dari makan dan minum? Ternyata petunjuk dari agama kita, dengan basmalah kita mengawali makan dan minum itu. Ya, pentingnya basmalah ini. Bahkan, kebutuhan tabiat seorang lelaki maupun wanita, doa, hubungan suami istri pun dengan basmalah. Awalnya dengan basmalah. Yang berhubungan dengan kehidupan. Makan, minum, hubungan suami istri dengan basmalah. Sangat ditentukan oleh wudu, dan wudu diawali dengan basmalah. Wudu diawali dengan basmalah. Nah, bagi basmalah ditempatkan, bahkan basmalah adalah bacaan untuk menjaga kita, memuliakan kita. Siapa yang menyebut nama Allah, bahkan basmalah, bismillah, masuk rumah, keluar rumah, makan, minum, maka syaitan mengatakan tidak ada tempat bagi kita di rumah ini, dan tidak ada makanan bagi kita di rumah ini. Bagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, tidak ada tempat bagi dia untuk bermalam. Sebab awalnya dia masuk dengan basmalah, keluarnya dengan basmalah, makannya dengan basmalah. Demikian pula tutup jendela atau tempat-tempat, laci-laci, tutup dengan basmalah. Ini adalah kekuatan doa yang akan menjaga harta dari hal-hal yang tidak baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seorang sahabat tersandung di atas kendaraannya, namanya manusia, sahabat ini ngomel-ngomel, mengucapkan kalimat semacam omelan. Maka Nabi tegur. Sebab apa? Nabi tegur dan mengatakan syaitan membesar, semakin besar. Saya berhasil mempermainkan. Maka Nabi tuntunkan baca basmalah. Ini membaca basmalah, dan Nabi mengatakan syaitan ini mengecil dengan sekecil-kecilnya. Lafaz yang lainnya. Baik, ini jelas sekali menunjukkan hebatnya basmalah dalam dalam menghantam kekuatan syaitan dan dalam mempeskan kekuatan syaitan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu mantapkan basmalah kita dalam perkara-perkara yang mulia, terkhusus pada perkara yang memang disyariatkan oleh Al-Qur'an, oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim, singkatnya adalah kalimat sempurna yang di dalamnya terdapat kalimat yang sengaja tidak disebutkan karena telah dipahami. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kesempurnaan kalimat ini ada pada kalimat yang memang sengaja tidak disebutkan. Sengaja tidak disebutkan. Kalimat itu disesuaikan dengan pekerjaan. Ketika pengarang ingin menulis, maka apa? Bismillahirrahmanirrahim, saya akan menulis. Seseorang akan minum, Bismillah. Kalau minum yang ada petunjuknya, bismillah. Ada lafaz hadis tegas mengatakan bismillah. Bismillah, saya akan minum. Basmalah disesuaikan dengan pekerjaan. Kalau mau menyembeli, bismillahirrahmanirrahim, saya akan menyembeli. Dengan demikian sempurna. Kalau membaca Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, saya akan membaca Al-Quran. Kalimat yang terakhir ini, kalimat yang terakhir ini sengaja tidak disebutkan dalam basmalah agar supaya basmalah terpakai dalam semua amalan kebaikan. Coba ditentukan untuk satu pekerjaan saja, untuk membaca Al-Quran saja, maka kita tidak bisa pakai basmalah kecuali hanya untuk baca Al-Quran. Ini diantara rahasia kenapa tidak disebutkan dalam lafaz basmalah. Tidak dikatakan Bismillahirrahmanirrahim aqra'ul Quran, bukan ini lafaznya, tetapi Bismillahirrahmanirrahim saja. Adapun pekerjaan yang akan dilakukan tidak disebutkan. Sebab apa? Basmalah terpakai dalam semua pekerjaan kebaikan. Makanya sebenarnya jadi bilang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, basmalah adalah doa yang dengannya kita ingin meminta pertolongan kepada Allah supaya Allah menolong kita dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dan memberkati amalan kita, memberkati usaha kita. Pertolongan dan upaya mengharapkan berkah ini dapat dipahami pada kata ba'di. Di sini bermakna dengan, yang di dalamnya terkandung dengan, yang dimaksudkan dengannya minta pertolongan kepada Allah agar supaya amalan kita ditolong dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahami makna dengan di sini. Dia dengan dalam bahasa Indonesia, tapi apa kandungan dengannya di sini? Apa kandungan dengannya di sini? Dengannya di sini terkandung permintaan tolong. Dengan tangan saya memukul. Perhatikan kata dengan kepergianmu saya bersedih. Beda mana dengan di sini? Ya. Yeah. Beda? Beda dengan yang pertama. Dengan kepergianmu saya bersedih. Dengan tangan saya memukul. Beda? Beda maknanya dengan? Beda, sama-sama dengan ini. Tapi maknanya beda. Sama-sama dengan, tapi maknanya beda. Dengan tangan saya memukul. Ini bermakna alat. Dengan bermakna sebagai alat. Iya. Dengan kepergianmu, dia bermakna apa? Sebab. Ada unsur sebab di dalamnya. Kalau di sini dengan bermakna apa? Permintaan tolong. Untuk mengharapkan pertolongan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berhubung permintaan tolong itu adalah doa, dan doa dalam agama harus dengan nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang indah. Fad'uuhu, maka berdoalah kepada Allah biha, dengan menggunakan nama-namanya. Perhatikan, dengan menggunakan nama-namanya. Tepat. Ba langsung bergandengan dengan nama-nama Allah. Bismillah. Dengan nama-nama Allah. Kita minta pertolongan Allah langsung dengan menggunakan nama-namanya. Dan hebatnya basmalah di sini, permintaan tolong dengan menggunakan nama Allah di sini mencakup semua nama. Sebab kata apa? Kata isim di sini yang bermakna nama adalah kata tunggal yang diidofahkan, digabung dengan kata Allah. Bismillah, dengan nama Allah, yang bermakna seluruh nama-nama Allah. Bermakna seluruh nama-nama Allah. Kalau orang Arab mengatakan mufrad mudhaf ya'um, bentuk tunggal yang diidofahkan, dia bermakna umum. Kalau mau jelasnya dalam bahasa Indonesia, saya katakan tangan saya bersih. Tangan saya bersih. Kata tangan saya sandarkan kepada saya. Kata tangan saya sandarkan kepada apa? Saya. Ini namanya idofa. Dalam bahasa Arab, idofa. Menyandarkan kata kepada kata yang lainnya. Dalam bentuk mudhaf-mudhafun ilai. Idofa. Tangan saya bersih. Baik. Antum pahami? Kata tangan di sini kata tunggal. Kata tunggal atau kata jamak? Kata apa? Tunggal. Dalam bahasa Arab mufrad. Kata tunggal. Tapi yang tumpahannya apakah satu tangan saya saja yang bersih? Hah? Dari mana paham dua-duanya? Hah? Eh? Karena kata tangan disandarkan kepada saya. Sementara yang kita pahami, saya mempunyai dua tangan. Dari sini lahir kaidah ini. Kata tunggal ketika disandarkan, maka apa? Dia bermakna umum, disesuaikan dengan kepada apa disandarkan. Sekarang kata nama di sini, ismillah. Nama Allah. Pahami seperti itu, mencakup semua nama Allah. Yang kita pahami ataupun yang kita tidak pahami. Yang ada dalam Al-Quran ataupun yang tidak ada dalam Al-Quran. Karena itu hebat luar biasa basmalah ini. Doa permintaan kepada Allah dengan menggunakan seluruh nama-nama Allah. Disinilah hebatnya basmalah. Wajar kalau dia mengawali semua surah dalam Al-Quran. Bismillah dengan seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Baik, itu singkatnya pembahasan basmalah. Dan pembahasan-pembahasan sebelumnya telah mengungkap pembahasan basmalah lebih luas dari apa yang telah kita sebutkan di sini. Saya hanya mengingatkan saja. Baik, selanjutnya kata beliau, wabihi nasta'in. Dan hanya dengan ini kami meminta pertolongan. Hanya dengan ini kami meminta pertolongan. Ini pertegas, untuk mempertegas makna basmalah. Sudah bismillahirrahmanirrahim, wabihi dengan ini kami meminta pertolongan. Memperjelas makna basmalah. Bahwa betul-betul, beliau dalam penulisan ini betul-betul menginginkan hanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa hanya? Di sini bermakna hanya. Sebab kata bihi dikedepankan dari nasta'in. Nasta'in kata kerja. Dalam susunan bahasa Arab, kata kerja dulu baru hal-hal yang berhubungan dengan kata kerja itu. Kalau kita kembalikan susunan kepada susunan asal bahasa Arab, harusnya berbunyi wa nasta'inu bihi. Dan kami minta pertolongan bihi dengan menggunakan ini. Kami minta pertolongan kepada Allah dengan menggunakan. Tetapi ternyata di sini bihi dikedepankan supaya apa? Lahir makna pengkhususan. Lahir makna pengkhususan. Lahir makna pengkhususan. Bentuk tulisan atau permintaan pertolongan mengkhususkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah perwujudan dan pengamalan ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kapan kita baca ayat ini, maka Allah jawab dengan firman-Nya, hadza baini wa baina abdi, inilah antara saya dengan hamba. Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kepada engkau na'budu, kami beribadah. Kembali terulang susunan ini tadi. Kata kepada engkau dikedepankan supaya lahir makna pengkhususan. Hanya kepada engkau kami beribadah, tidak kepada selain engkau. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan, tidak kepada selain engkau. Susunan kalimat dalam kitab ini adalah pengamalan dari ayat yang sangat dahsyat yang terdapat dalam surah yang paling agung dalam Al-Qur'an, yaitu suratul Fatihah. Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Permintaan tolong tidak bisa kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun tidak akan bisa menolong kita. Sebab siapapun selain Allah hanyalah dicipta oleh Allah. Siapapun selain Allah hanya diberi oleh Allah. Siapapun selain Allah hanya dititipi oleh Allah. Pemilik hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ngatur seluruhnya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu permintaan pertolongan kepada Allah dan hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang meminta pertolongan kepada selain Allah, maka berarti dia telah menyerahkan ibadah besar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan akbar. Makanya kalimat yang terdapat dalam surah yang sangat agung ini, dalam ayat yang sangat dahsyat ini, wa iyyaka nasta'in, datang dalam bentuk pengkhususan, memberikan isyarat ibadah isti'anah harus hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Siapa yang minta pertolongan ke penghuni kubur, pada orang-orang gaib yang tidak nampak dan semisal itu, maka berarti dia telah menyerahkan permintaan pertolongannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan ini beribadah kepada selain Allah. Ini kesyirikan yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama. yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama. Ada pembahasan yang lebih luas dan jangan lebih mendalam akan memahamkan kita nilai isti'anah ini dengan nilai ubudiyah. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.